ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، para pendengar Radio Al-Hidayah FM yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mengurai kembali beberapa untaian nasihat-nasihat, kalam atau ungkapan-ungkapan yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan. Di sini kami ambilkan beberapa nasihat dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Mereka hidup bersama Nabi, mereka salat di belakang Nabi, mereka makan bersama Nabi, mereka mengamini doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu syariat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua ini para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik dari umat Islam. Mereka yang berada fi haulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang merupakan min syigharis sahabah, sahabat yang juga dari sahabat kecil yang memiliki ingatan yang sangat kuat kepada Nabi, yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan meriwayatkan 114 hadis dari Rasulullah, padahal dia termasuk min syigharis sahabah, yaitu sahabat kecil, artinya dia hidup bersama Nabi ketika masih kecil dan banyak meriwayatkan hadis, yaitu Al-Imam Abi Abdullah Nu'man bin Bashir. Beliau adalah seseorang yang ahli dalam menyampaikan khutbah, ahli dalam menyampaikan pidato, ahli dalam menyampaikan beberapa nasihat yang beliau ambil sarinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mengkhawatirkan keadaan manusia, di mana manusia ini hidup di dunia ini sama Allah subhanahu wa ta'ala diberikan godaan-godaan, dan godaan terbesar adalah makhluk Allah yang bernama syaitan. Maka dari itu Al-Imam Nu'man bin Bashir memberikan beberapa nasihatnya, di antaranya mengenai bagaimana syaitan masuk kepada seorang anak cucu Adam dalam menggoda anak cucu Adam untuk dapat ingkar dan tidak taat kepada Allah, dan akhirnya mendapatkan murka Allah dan menjadi temannya di jahannam kelak. Disebutkan oleh Imam Nu'man bin Bashir, innal syaitan masailun wa fukhukha, bahwasanya bagi syaitan itu ada beberapa perangkap, ada beberapa jebakan tipu daya. Ada empat hal yang disebutkan oleh Imam Nu'man bin Bashir yang menjadi perangkap atau tipu daya syaitan. Yang pertama yaitu yang bisa kita jadikan koreksi, introspeksi diri bagi diri kita, yaitu al-batar bin ni'amillah, yaitu kita menyalahgunakan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, nikmat dari Allah itu sangat banyak sekali. Mulai kita sadar dalam kehidupan sampai kita mati, itu semuanya isinya nikmat dari Allah. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur lagi, sampai menjelang bangun lagi, semuanya nikmat dari Allah. Bagaimana ketika seorang anak manusia bangun dari tidurnya di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan umur oleh Allah untuk menikmati karunia Allah di muka bumi, dalam keadaan mata yang bisa melihat, dalam keadaan telinga yang bisa mendengar, dalam keadaan hidung yang bisa digunakan untuk mencium, dalam keadaan lisan yang digunakan untuk bicara, dalam keadaan mulut yang bisa digunakan untuk merasakan rizki nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan melihat kegembiraan yang ada di depannya dari keluarga dan anak-anaknya serta cucu-cucunya, dalam keadaan yang paling utama dalam keadaan iman dan Islam, kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan tersebut, jika tidak bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia termasuk orang-orang yang terjebak oleh godaan syaitan atau tipu daya syaitan. Bagaimana ketika dia memulai aktivitas, diberikan oleh Allah satu harapan bahwasanya dia akan mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berangkatlah dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan ridha dan diridhoi. Kemudian dia bertemu dengan kawan-kawannya yang menggembirakannya, yang memberikan semangat kepadanya untuk menjadi seorang makhluk sosial yang sangat bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian ketika dia menjelang waktu istirahat siang, zuhur, dia diminta untuk memberikan makanan bagi ruhaninya, yaitu jiwanya, dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang menjalankan hal tersebut, menikmati keadaan dirinya. Kemudian melanjutkan lagi aktivitas sampai di petang hari. Sesungguhnya tidak ada seorang laki-laki, seorang manusia yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya kecuali Allah berikan pahala jihad baginya. Di malam hari rasa capek setelah dia bekerja seharian mencari nafkah, Allah berikan pahala jihad atasnya, atas usaha yang dia lakukan. Dia berkumpul dengan keluarganya, bertemu dengan anak istrinya, dengan orang-orang yang dicintainya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampailah tiba, setelah dia menyelesaikan urusan-urusan ibadahnya, sampailah tiba Allah memberikan karunia nikmat yang mungkin tidak dinikmati oleh sebagian orang, yaitu rasa kantuk untuk dapat dia lakukan istirahat. Sungguh wahai saudara-saudaraku, rasa kantuk adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin sebagian orang tidak mendapatkannya rasa tersebut. Orang yang didatangi rasa kantuk, niscaya dia akan memberikan kepada seluruh anggota tubuhnya hak untuk beristirahat, hak untuk merehatkan diri, hak memberikan ketentraman kepada jiwanya. Dan Allah berikan rasa tidur itu dalam keadaan yang sangat dinikmati oleh orang tersebut. Sungguh 24 jam nikmat yang diberikan oleh Allah. Jika dihitung, maka manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Maka menyalahgunakan atas yang nikmat Allah berikan kepada seorang hamba adalah termasuk pintu-pintu syaitan untuk menghancurkan kehidupan manusia tersebut. Seseorang mungkin tidak secara langsung menyalahgunakan nikmat Allah. Pertama kali dia sedikit demi sedikit, asalnya menjadi orang yang taat, mencoba dengan kemaksiatan yang kadarnya sedikit. Lama-lama nikmat dengan maksiat tersebut, merasa nyaman dengan kemaksiatan tersebut, maka dia ingin tambah dosisnya, ingin tambah dosisnya, ingin tambah dosisnya, sampai akhirnya maksiat yang menurut dirinya kecil berubah menjadi maksiat yang sangat besar, atau kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La israra fi shighar wala kibar bil istighfar. Tidak ada yang disebut dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada yang disebut dosa besar jika terus digempur dengan membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu pintu pertama bagi syaitan, yaitu melupakan manusia atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang selalu ingkar dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menganggap bahwasanya Allah tidak memberikan apa-apa baginya, karena memang sifat manusia adalah jika diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, maka dia lupa. Ketika nikmat itu dicabut, maka dia merasa bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dikatakan dalam Al-Quran, manusia itu punya sifat kalau dikasih cobaan dengan nikmat dari Allah, maka dia mengatakan, ini Tuhan lagi baik sama aku, Tuhan lagi berbuat baik kepada aku, Tuhan lagi memberikan sesuatu, aku lagi dicintai, segala macam. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya, prasangka buruk kalau diuji sama Allah dengan diambil sedikit kenikmatannya. Padahal dia tahu bahwasanya sudah berapa lama dia menikmati kenikmatan Allah, dia lupakan daripada nikmat yang sudah pernah dia rasakan, Allah uji dengan kenikmatan ketiadaan dari nikmat tersebut. Bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang datang dari Allah kepadanya adalah satu ujian, dan nikmat ketika itu diambil adalah satu ujian, dan semua dinikmati oleh mereka semua, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab atas nikmat yang dipercayakan Allah kepada dirinya. Sungguh wahai para pendengar radio sekalian, para hadirin, para pendengar radio Hidayah FM, sesungguhnya nikmat dari Allah itu adalah amanat. Amanat dari Allah, semua nikmat tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah, detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari, bulan per bulan, tahun per tahun, sampai seusia kita. itu semua akan dimintai oleh Allah detik per detik ketika kita berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala di hari hisab, di depan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Qadhi Rabbul Jalil, sebagai Tuhan yang Maha menghakimi segala makhluk yang telah diciptakannya di muka bumi. Ini adalah bagian pertama dari nasihat Al-Imam Nu'man bin Bashir. Insyaallah kita akan lanjutkan nasihat-nasihat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, demikian tadi mukadimah dari guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Asigaf yang di pagi hari ini mengambil tema beberapa nasihat sahabat Rasul. Semoga nasihat-nasihat tadi bisa menginspirasi kita semuanya biar kita tidak tertipu daya oleh setan. Untuk itu bagi sahabat-sahabati semuanya di pagi hari ini yang mau bertanya sambil mempersiapkan pertanyaan di via telepon di 0271623151 ataupun juga di SMS online-nya di 085728876 kali. Kita jeda dulu ke Senandung. Nanti habis Senandung ditunggu kebersamaannya di via telepon maupun SMS. Sambil mempersiapkan, kita dengarkan dulu dari satu buah senandung. Tetap stay tune di 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. 87,6 Suara Media Syiar Islam Ahlus Sunnah Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Lagi di 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Masih di kajian on air dialog pagi halaqah kehidupan bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Asigaf, yang di kesempatan pagi hari ini kita mengambil tema beberapa nasihat sahabat Rasul. Untuk itu sudah ada yang masuk ini, Beb, yang ada di line telepon, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa di mana ini? Dengan Bunda Tutik, Mas, di Ampel. Bunda Tutik yang ada di Ampel. Silahkan Bunda Tutik. Iya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ya, ini nggak tahu masuk ke temanya atau enggak, tapi saya perlu bertanya banget ini, Habib. Ada masalah dari saya. Karena suami saya rumahnya jauh dan bapak saya sudah meninggal. Ada satu lagi, anak saya itu mabukan di perjalanan jauh. Jadi saya jarang banget datang ke rumah mertua saya saat pernikahan adik saya, juga saat adik saya yang adik bapak anak saya pas itu meninggal. Saya terpaksa tidak bisa datang ke sana karena anak saya masuk sekolah pertama kali, juga masalah ongkos, juga masalah anak saya suka mabuk di perjalanan. Jadi cuma suami saya yang datang ke sana. Kalau dulu saat bapak saya masih hidup, saya ya pokoknya dengan segala perjuangan pasti datang ke sana. Karena nanti pasti pulangnya saya dikasih uang saku untuk perjalanan ke Ampel lagi. Nah, terus itu bagaimana, apakah saya berbuat dosa pada keluarga saya yang ada jauh di sana di Tegal Pekalongan. Juga ada lagi pertanyaan satu lagi, Habib. Saya punya sepupu, terus itu suaminya kerjanya di luar kota, sedangkan mertuanya ada di Solo, dan mertuanya itu sudah lama sakit. Karena pesan dari suaminya, dia tidak boleh menjenguk mertuanya dulu sebelum suaminya cuti. Itu bagaimana menurut Habib, apakah istri itu harus menuruti suami dengan menunggu suami pulang ke sekolah atau nekat menjenguk mertuanya yang sedang sakit di rumah beliau? Begitu Habib pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tutik yang ada di Ampel. Ya. Tafadhol Habib. Ya, yang pertama masalah silaturahim intinya ya. Jadi memang silaturahim ini termasuk satu yang dianjurkan dalam agama untuk kita menyambung tali silaturahim, baik dalam keadaan saudara kita mendapatkan nikmat maupun mendapatkan musibah. Tetapi dalam mengamalkan satu perbuatan baik itu mula-mulanya pasti dari hati, dari niat. Seperti yang dilakukan oleh Bunda Tuti tadi, itu niat dia ingin silaturahim, tapi kondisi terhalang oleh kendala-kendala yang ada. Bukan tidak ingin untuk menyambung silaturahim tadi, ingin bertakziah atau ingin bertahniah atau apapun. Yang jelas kondisi yang pertama, kondisi fisik dari keluarganya yang untuk diajak silaturahim tidak memungkinkan dari anaknya. Kemudian kondisi keuangannya, ekonominya. Jadi memang kalau tidak sanggup tidak bisa dipaksakan. Toh sekarang ada cara lain untuk bersilaturahim yang lebih murah, yaitu dengan komunikasi via HP, via telepon, kan bisa. Itu termasuk cara untuk bersilaturahim, menyambung silaturahim. Intinya menyambung apa sesuatu yang mungkin sudah mulai agak getas atau mulai agak, kalau dalam bahasa Jawa Timurnya, rantas, benangnya mulai mau putus. Nah, itu diperkuat lagi. Nah, tentu kadang kalau seumpama bisa datang bertatap muka, ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak dapat, mungkin bisa via telepon, bisa berbicara di telepon. Kan yang penting intinya bisa berkomunikasi itu. Jadi tidak usah dipaksakan, kalau memang bisa dilakukan, tidak bisa ya bisa via telepon. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah seorang istri yang mendapatkan perintah dari suaminya untuk tidak menjenguk orang tuanya atau mertuanya. Sungguhnya bagi seorang istri itu perintah yang paling pertama adalah yang harus ditaati, perintahnya Allah, perintahnya Rasul, kemudian ketiga perintah suaminya. Perintah orang tua sama perintah suami, bagi seorang istri lebih tinggi kedudukannya perintah suami. Perintah suami di bawahnya perintah Allah dan Rasulnya. Asal perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah, dengan perintah Rasul. Kalau dalam kasus ini perintah misalnya seorang istri jangan menjenguk mertuanya dahulu dari suaminya, menunggu suaminya pulang, maka ya seyogyanya tidak dilakukan. Bahkan pernah di zaman Rasul SAW ada seorang istri, ketika itu suaminya pergi berjihad fisabilillah, dia mendapatkan perintah sama suaminya atau menjaga rumah suaminya. Dikala itu dikabarkan bahwasanya ayahnya sedang sakit. Maka sang istri tersebut, sang wanita tersebut merasa gundah. Bagaimana dia mau minta izin sama suaminya sedangkan zaman dahulu tidak ada handphone ya. Jadi dia tidak bisa keluar rumah. Akhirnya tetangga ayahnya mengabari bahwa ayahmu sakitnya tambah parah. Dia tidak bisa keluar karena tidak dapat izin dari suaminya. Sampai dikabarkan lagi bahwasanya ayahmu telah meninggal dunia. Maka sang wanita tersebut merasa bingung. Dia ingin hadir ke jenazah untuk melihat terakhir kali wajah ayahnya sebelum dikuburkan. Akhirnya dia tidak bisa keluar karena dia benar-benar belum mendapatkan izin dari suaminya yang belum berpulang jihad. Maka kemudian sampai ayah tersebut dikuburkan, sang tetangga mengatakan, sungguh engkau tidak mendapati ayahmu karena ayahmu telah dikuburkan. Maka sang wanita tersebut merasa sedih hatinya. Dia tidak bisa mengantarkan melihat wajah ayahnya untuk terakhir kalinya. Sampai suatu ketika di malam hari, sang wanita tersebut bermimpi melihat ayahnya. Ayahnya dilihat keadaan ayahnya, sungguh ayahnya dalam keadaan gembira di alam barzakh. Dan sang ayah mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku ketika aku sakit, bahkan ketika aku meninggal dunia, niscaya keadaanku tidak akan demikian. Ini berkat ketaatanmu kepada suamimu, maka ayah diberikan karunia dari Allah dengan sedemikian rupa. Maka sang anak tersebut mendapatkan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui mimpi kepada orang tuanya. Dia merasa senang sampai tibalah sang suami dari berjihad. Maka sang suami diberi kabar bahwa mertuanya tersebut atau ayah daripada istrinya meninggal dunia. Maka sang suami mengajak istrinya untuk bertakziah ke rumah daripada mertuanya atau rumah ayah istrinya untuk mendoakan di sana. Intinya bahwasanya perintah suami selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi seorang istri untuk mentaatinya. Wajib dan tidak boleh dilanggar. Tapi kalau perintah dari seorang suami itu melanggar perintah Allah dan Rasulnya, misalnya ada kejadian seorang suami memerintahkan istrinya untuk buka jilbabnya, ini perintah suami, kamu harus buka jilbabmu, tunjukkan auratmu, maka tidak wajib bahkan haram bagi seorang istri untuk mentaati perintah dari suaminya tersebut, karena perintah suaminya melawan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan perintah Allah dan Rasulnya adalah peringkat pertama dari hak bagi hak dari seorang istri untuk menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi motivasi bagi Bunda Tutik untuk melangkah ke jenjang berikutnya yang mungkin bisa menjadikan pedoman hidup di kehidupan sehari-hari, khususnya Bunda Tutik umumnya buat kita semuanya. Kita sapa kembali yang ada di line telepon ini Habib, udah ada yang masuk lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Butoiro, mau tanya. Silakan Bunda. Sering sekali kalau mau sholat itu merasa akan batal terus, sampai seakan-akan ngampet itu loh. Apa itu mungkin dari setan? Kalau sekiranya dari setan, apa yang saya amalkan supaya tidak merasa sering kali itu hampir tiap akan sholat mesti merasakan kentut itu luhut. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak sekali kejadian yang mendera beberapa dari kita, seperti hal yang dialami oleh saudari kita tadi, bunda kita tadi, bahwasanya perasaan ingin buang aing atau kentut itu, kalau seumpama sekali-sekali dan itu memang betul akhirnya diakhiri dengan buang angin, itu berarti bukan was-was. Tapi kalau kasusnya seperti tadi terus-menerus, bisa jadi was-was. Ya, was-was ini adalah godaan dari setan. Ya, buang angin itu harus ada tandanya, ada suara atau ada baunya. Ya, kerasa kan ada suara, ada baunya. Tapi kalau seperti was-was antara iya apa tidak, kita lihat iya apa tidak itu kan yang ragu-ragunya ini kan keluar apa tidak, sedangkan yang yakinnya dia dalam keadaan bersuci, maka yang ragu-ragu kalah dengan yang sudah dalam keadaan suci, maka itu tidak usah digubris. Nah, itu memang harus berlatih dan berdoa sebelum sholat, bisa membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, 3 kali. Mudah-mudahan Allah mengusir was-wasnya syaitan. Atau membaca hadits Rasulullah, Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, yang biasa dibaca di Wiridul Latif di pagi hari. Itu juga termasuk untuk menghilangkan was-was daripada syaitan. Jadi kalau cara gampangnya, ada bau, ada suara enggak? Kalau enggak ada sudah sholat aja. Nah, itu untuk apa? Untuk menghilangkan was-was yang ada pada diri kita ketika kita di dalam sholat. Baik, terima kasih atas jawabannya Bib. Semoga bisa menjadi penjelasan bagi Bunda Tohirah tadi yang barusan masuk di line telepon. Kita sapa kembali di belakangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa di mana? Bunda Siti yang ada di Kalioso. Silakan Bunda atas pertanyaan. Pertanyaannya beberapa nasihat sahabat Rasul Bunda. Iya. Ini saya di luar jamaah, bisa kan hadir? Iya, insyaallah. Kan saya pernah salat jamaah itu ketinggalan, terus masalah baca takbir alhamdulillah di kursinya itu enggak pakai itu, gimana kan enggak salatnya tapi. Doa iftitah, Allahu akbar kabir alhamdulillah. Doa iftitah itu satu sunnah. Jika tidak dibaca tetap sah salatnya. Oh iya. Iya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Bunda Siti yang ada di Kalioso ya. Terus kita satu lagi penelpon sebelum kita ke SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa di mana ini? Ini dari Bunda Habibi dari Sleman. Bunda Habibi dari Sleman. Silakan Bunda pertanyaannya. Assalamualaikum Hatib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Hatib. Iya. Yang pertama, gimana kalau di sini itu ada arisan haji? Itu hukumnya gimana? Tiap bulan itu kita ngumpulkan, tapi itu nanti siapa yang banyak sama-sama kita undi. Itu gimana nanti hukumnya? Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang dimasuki sama salah satu ustadz, katanya besok kalau mati itu tidak sholatnya yang ditanya, tapi harus setiap minggu sekali itu pergi ke tetangga, jadi ke utara, selatan 40 rumah, utara 40 rumah, barat 40 rumah, dan timur 40 rumah. Kita mau membantah, tapi kita malah dimusuhi. Terus, gimana, apa benar itu kalau orang yang hafal Al-Quran itu malati? Apa? Hafal Al-Quran itu, apa benar kalau orang yang hafal Al-Quran itu malati? Maksudnya kalau dimusuhi, apa benar itu nanti Allah murka? Oh, orang yang hafal ya. Al-Quran kalau dimusuhi nanti Allah murka? Iya. Yang hafal Al-Quran ini yang ngomong kalau meninggal yang itu? Yang orang yang itu yang kafir itu kan tidak suka dengan orang yang hafal Al-Quran. Di situ katanya orang yang hafal Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Di situ. Besok kalau mati itu tidak ditanya masalah Al-Qurannya. Ini yang ngomong gitu siapa? Iya. Ya, terima kasih Habib. Kita mohon penjelasannya. Ibu, saja cukup. Ibu, ya, Bunda, ya. Ini tadi yang bicara yang hafal Quran atau orang lain itu, Ibu? Itu orang lain. Orang lain. Baik. Ya, orang lain membicarakan kalau orang yang hafal Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Padahal setahu saya, kalau orang yang hafal Al-Quran itu, insya Allah itu nanti jadi keluarganya Allah. Baik. Ya. Begitu saja Habib, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bunda Habibi yang ada di Sleman. Silakan Habib Tafadhal. Yang pertama tadi masalah arisan haji. Arisan kalau prinsipnya apa namanya, bahwasanya dilakukan dengan jujur, arisan sesuatu yang boleh. Yang tidak boleh itu kalau ada unsur bunga di arisan. Unsur bunga itu misalnya seseorang apapun, ini kan haji ini kan istilahnya nariknya, tujuannya kan gitu kalau bahasanya arisan. Yang tidak boleh itu kalau jika ada unsur arisan, misalnya arisannya setiap bulan sekian, nariknya misalnya 30 juta atau 50 juta. Harusnya dia narik 20 bulan yang akan datang. Tapi ternyata dia narik, dia kepingin maju. Nariknya kepingin maju di 3 bulan yang akan datang. Nah, akhirnya dia enggak dapat 50 juta, dipotong sama yang bakal narik, ditukari nomornya tapi dipotong. Nah, dipotong ini kan artinya uang sama uang. 20 bulan lagi dia akan mendapatkan 50 juta, berhubung maju maka dia mendapatkan misalnya 30 juta. Nah, ini tidak diperkenankan karena ada unsur pinjam meminjam dengan ada unsur bunga. Kullu qardin jara bihi naf'an yusamma riba. Setiap pinjam meminjam yang satu mendapatkan manfaat, yang satu dapat kerugian, maka dia disebut riba. Yang tidak boleh seperti itu. Tapi kalau unsurnya tidak ada unsur yang demikian, tidak ada unsur potong memotong, maka tidak ada masalah arisan apapun. Ini yang arisan apa? Arisan yang diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya masalah besok kalau mati yang ditanya ke tetangga-tetangganya. Ini wallah alam hadisnya, cuma yang saya tahu bahwasanya pertama yang dihisab oleh Allah ketika seorang hamba meninggal dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya itu adalah sholatnya. Itu disebutkan demikian. Jadi yang pertama dipertanyakan karena sholat ini mempengaruhi perilaku manusia. Kalau orang sholatnya beres, di belakangnya beres. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji misalnya apa? Perbuatan tidak rukun sama tetangga, nyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya, berbuat kemaksiatan. Karena apa? Sholatnya tidak bisa jaga dirinya. Tapi bagi orang-orang yang sholatnya ketika dihisab itu beres sama Allah, tidak ada unsur-unsur yang melubangi nilai sholat, maka pasti di belakang-belakangnya pasti orang ini berbuat baik. Makanya kenapa kok yang dihisab sama Allah pertama kali sholat? Sholat itu kunci. Begitu sholatnya kelihatan bagus, sudah selesai. Insya Allah di belakangnya itu sudah resep hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diterapkan kepada makhluknya yang hidup saat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Kemudian masalah orang ahlul Quran, sesungguhnya ahlul Quran orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang dihunjamkan ke dalam dadanya Al-Quranul Karim untuk diimani dan diamalkan, itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Menghina orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka otomatis dia menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang penghafal Al-Quran itu tidak semuanya orang Islam. Sekarang orang-orang profesor-profesor di negara Eropa sana banyak menghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran dihafal sebagai apa? Sebagai ilmu. Tidak sebagai untuk diamalkan, tidak dimasukkan di dalam hati mereka. Al-Quran ufis sutur, Al-Quran hanya dalam tulisan-tulisan mereka, tapi sama sekali tidak menghunjam di hati mereka. Tapi bagi orang-orang yang menjadi ahlillah, menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan tadi sebagai keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang-orang yang menghunjamkan Al-Quran di dalam hatinya. Yang mungkin dia hafal tidak semuanya di dalam Al-Quran, tapi beberapa ayat dia hafal tapi dihujamkan di dalam hatinya, dilaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengamalan daripada Al-Quran itu adalah pengamalan syariat Islam. Kalau dikatakan bahwasanya Al-Quran tidak ditanyakan di kubur, ya pertama ditanyakan man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wama ikhwanuka, wama qiblatuka, kan ditanya sama malaikat munkar dan nakir, siapa Tuhanmu? Maka sang mayit menjawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Ka'batu qiblati wal Qur'anu imami, dan Al-Qur'an adalah imamku, menjadi penuntunku. Lah gimana enggak ditanya? Itu adalah pertanyaan daripada fatanul qabr, yaitu dua pembawa fitnah daripada kubur, yaitu malaikat munkar dan nakir. Maka dari itu ikutilah Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bib atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi penjelasan pemahaman tersendiri bagi Bunda Habibi yang ada di Sleman. Baik, untuk yang di line telepon sabar dulu, kita ke pertanyaan yang ada di SMS. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Ini mau nanya Beb, dari Ahmad yang ada di Solo, gimana cara atau kiat-kiat saat kita bersedekah dengan pengemis yang kadang di jalan, dan kata-kata apakah yang afdol kita ucapkan saat kita memberi uang di jalan? Tafadhol Beb. Ya. Jadi memang problema di lingkungan kita di Solo, di Jawa Tengah maupun dimanapun sekarang di Indonesia, di kota-kota ini banyak sekali timbul pengemis-pengemis di pinggir jalan. Di setiap perempatan bahkan sudah menjadi bagian-bagian. Sekalian di sini kita sampaikan bahwasanya seakan-akan sudah menjadi profesi. Bahkan kemarin ditemukan pengemis di Jakarta mendapatkan penghasilan sampai 25 juta dalam beberapa hari bekerja sebagai pengemis. Sungguh ini satu hal yang mencemaskan kita, di mana mengemis dijadikan profesi. Akhirnya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan tidak ikhlas. Dari segi pemberi, kan itu ada dua sisi. Dari segi pemberi, sang pemberi sedekah tidak melihat keadaan seseorang. Kata Rasulullah, bahkan berikan, bersedekahlah kepada seseorang walaupun dia naik kuda. Istilahnya sudah gubris. Orang kalau mau ngasih sedekah ya sudah ikhlas lillahi ta'ala, walaupun penampilan dia seperti apapun. Cuma terkadang kalau melihat penampilan dia masih muda, masih bisa bekerja, masih ada kekuatan, cuma dia ini malas. Nah inilah orang-orang yang terkadang membuat seorang mau memberi, tapi ada unsur yang kurang ikhlas dalam memberikan hal tersebut. Maka dari itu, dia mungkin kalimat yang baik adalah mendoakannya. Kita memberikan, kalau kita memberikan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, mudah-mudahan Tuhan memberikan pekerjaan kepadamu, mudah-mudahan engkau diberikan semangat untuk bekerja. Mungkin bahasa-bahasa yang menyemangati tetapi tidak menyakiti, menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Itu adalah sedekah yang terbaik selain sedekah memberikan sedekah uang. Terkadang orang memberikan sedekah uang tapi memasang tampang seram, memasang tampang marah, tampang yang tidak suka. Nah ini menyebabkan dakwah dia kepada sang pengemis tersebut tidak masuk. Maka dari itu dengan dia memberikan wajah senyum, selain dia memberikan uang sedekahnya, dia memberikan wajah senyumnya, mungkin akan terkesan bagi sang pengemis tersebut, sungguh yang seperti itu lebih baik. Nah, Bagi seorang pengemis, dia harus tahu bahwasanya kedudukan seseorang yang meminta-minta, jika dia sesungguhnya dia mampu tapi dia meminta-minta, maka dia adalah orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang malas. Dikatakan dalam sebuah khabar, dikatakan barang siapa yang meminta sesuatu kepadanya padahal dia ini sebetulnya sanggup untuk melakukannya, dia cuma merasa pura-pura tidak mampu, maka dia seakan-akan memegang daripada jamr min jamr jahannam, memegang daripada bara-baranya api jahannam. Maka dari itu jangan sembarang macam meminta-minta kalau belum berusaha. Lain halnya orang sudah berusaha sudah tidak sanggup apa-apa, misalnya orang yang sudah tua yang tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan, mau bekerja di mana, usia sudah lanjut, mata sudah apa, wajah sudah keriput, matanya sudah lamut-lamut, tidak bisa melihat. Nah ini kan sudah tidak bisa, tidak bisa bekerja. Maka mungkin itu bisa dibantu dengan orang-orang sedekahnya, orang-orang yang dermawan. Tapi bagi orang yang masih sehat, masih diberikan kesegaran, kebugaran, diberikan masa muda, maka dia meminta-minta suatu hal yang tidak baik dan tidak patut, karena itu sungguh merendahkan keadaan dirinya, karena itu juga mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, Beb. Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini dari sahabat yang ada di Taiwan. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sahabat Ratmi Nur Muhammad yang ada di Taiwan, mau bertanya, lemahnya iman dan ilmu seseorang, dia memberi nasihat kepada orang lain tapi dirinya sendiri tidak dinasihati. Otomatis, Bib, kita sering bilang jarkoni, wani ngajari, enggak wani ngelakoni. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak jarkoni? Terima kasih, Bib. Tafadhol. Jadi masalah orang memberikan nasihat, memberikan ucapan, itu ada dua keadaannya. Yang pertama, keadaan di mana jika seseorang berpikiran saya mau menasihati seseorang kecuali kalau saya sudah melakukan hal yang terbaik, maka kalau semua berpendapat demikian maka tidak ada watawasobil haq watawasobil sober. Nah, akhirnya tidak saling menasihati, yang sesat tambah sesat, yang terjerumus tambah terjerumus. Ini yang pertama. Maka dari itu yang paling bagus adalah sembari menasihati, sembari berusaha menjalankan, supaya dua itu berjalan beriringan. Karena sesungguhnya nasihat yang paling masuk ke orang yang dinasehati itu adalah nasihat yang dilaksanakan sebelum dinasehatkan. Artinya minimal dia dijalankan bersama. Nah, itu yang paling penting. Kalau nasihat cuma apa namanya hanya di lisan saja, kita menasehati seperti tadi bahasanya jarkoni, ya itu, kita di lisan saja tapi kita tidak bisa menjalankan, sungguh itu bagaikan pisau yang tumpul. Bentuknya seperti pisau tapi tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Bahkan kalau seseorang kadang dinasihati dengan lisan mungkin sudah bosan, maka dia menginginkan nasihat yang real, yaitu apa? Nasihat perbuatan. Terkadang beberapa ulama, beberapa kiai, beberapa ustadz menasihati murid-muridnya bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan sang kiai tersebut, memberikan contoh yang baik dari perbuatan kiai tersebut. Seperti yang kita fahami, lisanil hal afsah min lisahil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih tajam, lebih fasih untuk menasihati seseorang dibandingkan bahasa perkataan. Maka kita seyogianya kita tetap niat untuk menasihati, seraya kita niat untuk menjalankan nasihat tersebut. Intinya niatkan ketika kita menasihati, ucapan yang keluar dari mulut kita itu adalah pertama kita tujukan untuk diri kita sendiri. Kita tujukan, ini untuk saya, ini untuk saya, ini untuk saya. Kalau orang lain mendengar dan dia menjalankan, yang pertama adalah untuk saya. Kalau lain memanfaatkan, pahami, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi pahami seperti itu. Jadi jangan merasa bahwasanya ketika kita menasihati bahwa kita lebih baik dari orang yang kita nasihati. Karena kita tidak tahu sirnya, rahasianya Allah kepada hamba-hambanya. Bisa jadi yang kita nasihati lebih baik dari kita. Maka dari itu ketika nasihati, katakan bahwasanya nasihat ini adalah yang pertama untuk diri saya. Kalau orang lain mendapatkan manfaat, maka itu adalah kewajiban saya sebagai manusia untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ini yang harus difahami dan dijalankan bahwasanya nasihat dan perbuatan bersama-sama. Syukur mau perbuatan dulu baru nasihat, tapi yang beda ya nasihat sama perbuatan. Kalau kelamaan ngenteni ngelakoni ndak jalan-jalan, akhirnya nasihat ndak jalan. Nah, lebih baik nasihat jalan, ayo kita jalankan. Supaya apa? Nasihat kita manfaat bagi orang yang kita nasihati. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bib atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi pemahaman, menjadi motivasi bagi sahabat Radmi Nur Muhammad yang ada di Taiwan. Pokoknya kata lainnya, ungdur makola wala tangdur mangkol. Pokoknya lihatlah perkataannya, jangan melihat orang yang berkata. Kalaupun perkataannya baik, kenapa tidak kita jalankan. Baik, bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum sempat merapat, nanti ditunggu kebersamaannya lagi. Tapi kita jeda dulu satu senandung. Tetap stay tune di 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. يا رب المصطفى بلغ 87,6 Suara Media Syiar Islam Ahlus Sunnah Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Kembali lagi di 87.6 Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Masih di kajian on air dialog pagi bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Asegaf. Baik, langsung saja kita pertanyakan yang ada di line SMS. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto yang ada di Solo mau tanya, apabila sholat Jumat dimulai tapi jamaahnya kurang dari 10 orang, jumatannya tersebut sah ndak Bib? Terima kasih atas jawabannya, syukran tafadhal. Ya, ini pertanyaan masalah bab fikih. Jadi menurut madhab jumhur ulama di dunia, yaitu madhab Imam Syafi'i, bahwasanya sholat jumat itu minimal dihadiri oleh 40 orang mustautinin, seorang 40 orang laki-laki mustautinin, warga daerah situ, artinya penduduk asli, bukan mukimin, bukan orang-orang yang kos, orang-orang yang tinggal nanti kalau musim liburan pulang kampung gitu ya. Jadi mustautinin adalah orang ahli situ yang sudah tidak ada pulang kampung, di situ sudah kampungnya. Laki-laki ahrar, merdeka, bukan budak, mustautinin. Ini yang harus, dan itu minimal 40 orang ini mendengar arkanul khutbah, yaitu rukun-rukunnya khutbah. Di antaranya rukunnya khutbah adalah alhamdulillah, mengucapkan pujian bagi Allah, kemudian bersalawat kepada Rasul, wasiat takwa, ayat daripada Al-Quran, kemudian doa lil mu'minin wal mu'minat. Ini harus didengar oleh 40 orang. Kalau kurang dari itu, maka tidak diperkenankan, tidak dihitung sebagai sahnya sholat Jum'ah. Maka disunnahkan atau diharuskan bagi orang-orang yang seperti ini untuk mengulangi sholatnya, yaitu sholat zuhur. Karena tidak bisa didirikan sholat Jum'at karena jumlah orangnya kurang dari 40 orang. Ini yang pendapat yang muhtamad dari madhab Imam Syafi'i yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Allah. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Bib. Assalamualaikum. Saya ingin jadi istri yang solehah, tapi kadang sering marah kepada suami. Tapi setelah saya marah, saya langsung minta maaf. Lah, bagaimana caranya? Mungkin ini caranya untuk memendam amarah, cuman SMS-nya terputus ini Habib ya. Mungkin bagaimana caranya untuk memendam amarah itu? Terima kasih Habib. Tafadhal. Hubungan suami istri itu pasang surut, naik turun, itu satu hal yang wajar. Terjadi juga pada kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga beliau. Yang paling penting adalah masing-masing pihak, baik dari suami maupun istri, mengetahui posisi masing-masing, bahwa suami adalah kepala rumah tangga, bertanggung jawab penuh atas rumah tangga tersebut, bertanggung jawab penuh kepada istrinya, bahwa istrinya ini menjadi tanggung jawabnya ketika nanti di akhirat, surga dan nerakanya istrinya adalah tanggung jawabnya dia. Maka wajib bagi suami untuk mendidik istri. Kemudian juga anak-anaknya menjadi tanggung jawab daripada suami dan istri tersebut. Nah, kemudian tanggung jawab tersebut harus dibuktikan, dijalankan dengan penuh amanah, dan semuanya dijalankan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pihak istri harus mengetahui bahwa pemimpin rumah tangga adalah seorang suami, bahwa perintah suami adalah perintah nomor 3 setelah Allah dan Rasulnya. Semua perintah suami yang menuju kepada ketaatan wajib dijalankan bagi seorang istri. Nah, yang perlu difahami bahwa sang istri harus tahu bahwa suaminya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ingat bahwa suami-suami Anda itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, yang begitu rupawan, yang segala macamnya ada. Dia adalah seorang laki-laki yang berusaha mencintai Anda, yang berusaha ingin hidup bersama Anda di alam dunia ini, dan insya Allah bisa menjadi pemimpin Anda. Cintailah dia dari hatimu dan berikanlah kasih sayang. Jika dia memiliki kekurangan, dia adalah seorang manusia. Jangan dilihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Jika Anda mau marah, Anda mau mengungkapkan isi hati Anda karena kekesalannya, sebaiknya Anda lihat betapa banyak kebaikan yang dia berikan kepada kita semua, kepada istri-istri tersebut. Maka lihat, kita harus punya timbangan, istri punya timbangan. Ketika dia akan kecewa dengan suaminya, lihat bagaimana suaminya sudah memberikan kebahagiaan dengan begitu banyak. Maka niscaya bagi istri-istri yang berpikir lebih jernih, dia akan melihat bahwa suaminya memiliki banyak kelebihan dibandingkan kekurangannya. Begitu juga sebaliknya bagi seorang suami, ingat bahwa istrimu adalah bukan Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Bukanlah Sayyidatuna Khadijah yang banyak kesempurnaan di sana sini, tetapi dia adalah seorang wanita biasa yang berusaha mencintai kita, seorang suami mencintai kamu dan ingin hidup bersamamu dalam mengarungi kehidupan dunia. Jika dia memiliki kekurangan di sana sini, ingat berapa banyak kelebihan yang telah diberikan istrimu kepada dirimu. Maka niscaya keadaanmu akan menjadikan kehidupan bahagia. Punyalah timbangan bagi suami istri. Jika akan terjadi percekcokan, keluarkan timbangan tersebut. Masalah kecil tidak perlu dibesar-besarkan, karena itu bisa menjadi masuknya daripada jebakan-jebakan syaitan untuk merusak rumah tangga muslim. Beruntung sekali bagi ibu yang bertanya tadi, jika dia ingin marah, maka dia seyogianya dia mengingat kebaikan-kebaikan suaminya. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang sangat lambat untuk marah, dan jika marah paling cepat untuk memaafkan atas kesalahan orang yang dimarahinya. Maka dari itu, jadilah orang-orang yang memiliki timbangan untuk menjaga rasa amarah. Kalau amarah itu akan tiba, niscaya amarah itu adalah api. Maka api padamnya dengan air. Maka ketika amarah itu akan tiba, Rasulullah sudah mengatakan la taghdab, la taghdab, janganlah engkau marah, engkau marah. Maka ambillah air wudhu untuk meredakan amarahmu, dan niscaya Allah akan memberikan ketenangan pada jiwa-jiwa kita semua dengan berwudhu, bersuci. Amin, Allahumma amin. Mungkin yang bisa saya sampaikan, Allah alam. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjadi pemahaman bagi bunda tadi yang bertanya di 870 tadi, karena tidak ada terusannya tadi, Bibi, ya. Terus di pertanyaan berikutnya, assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Eka dari Pedan. Mau bertanya, Bib, di daerah saya ada jamaah Yasin 3 kelompok. Nah, 2 kelompok itu bacaan Yasinnya itu kayak nambah-nambah ayat gitu. Yang menurut saya bacaannya begini, Bib, Yasin, Yasin, Sallallahu Alaihi Wasallam, Yasin. Gitu, Bib, awal bacaannya. Nah, begitu itu termasuk bid'ah enggak, Bib? Soalnya saya ragu-ragu dengan bacaan seperti itu, dan saya tidak melakukan karena belum tahu ilmunya. Terima kasih, ya, Bib. Tafadhal. Jadi bacaan, kalau bacaannya itu bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai ayat, memang itu merubah. Tapi kalau itu sebagai niatnya, mungkin yang meriwayatkan atau kiai yang mengajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Yasin, termasuk nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lain cerita. Jadi kalau dikatakan itu sebagai bid'ah, memang itu bid'ah, sesuatu yang tidak ada contohnya. Tetapi bukan dalam arti yang sesuatu yang mengatakan bahwasanya ini haram, ini tidak. Karena dia tidak menganggap bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam bagian dari ayat, tapi sebagai nama-nama Nabi, misalnya seperti itu. Seperti orang misalnya Rasulullah, tidak disebutkan nama Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan nama Nabi Muhammad, tapi disebutkan sebagai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang berhubungan dengan bid'ah seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali di majelis manapun, oleh kiai siapapun, oleh ulama siapapun, ada bid'ah. Bid'ah ini yang menyentuh kepada masalah ibadah-ibadah yang urusannya wajib. Puasa, sholat, zakat, haji. Nah ini. Tapi kalau baca Yasin, misalnya orang baca Yasin, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dicampur lagi Qul a'udhu birabbil falak, pindah-pindah, tidak ada larangan. Tidak ada harus orang harus membaca urut, misalnya kan seperti itu. Cuma lebih afdal, lebih bagusnya berurutan. Nah, kalau kasusnya yang terjadi seperti itu, kita lebih baik tidak gampang-gampang menyalahkan dulu. Jangan kita gampang-gampang menyalahkan. Kita mungkin tanya, bisa tanya sama, ada istilah mungkin Yasin Fadilah itu yang biasa dibaca sama sebagian orang. Baca Salamun Qawla Mirrabbir Rahim 3 kali atau 7 kali. Satu hal yang tidak ada larangan lah istilahnya. Orang membaca Yasin pas sampai Salamun Qawla Mirrabbir Rahim dibaca 7 kali, apa ada larangan? Tidak ada. Boleh orang baca 7 kali, baca Yasin 3 kali, Yasin, Yasin, Yasin, Yasin 10 kali, Wal Qur'anil Hakim, boleh enggak? Boleh, enggak ada halangan. Intinya kan yang dibaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Nah, kecuali kalau seumpama dia misalnya Yasin kemudian dicampur bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesianya kalimat yang terjemahnya itu kalimat yang menjelek-jelekkan nama Rasul, nama-namanya Allah. Nah, itu sesuatu yang tidak baik, tidak diperkenankan, dan itu dilarang oleh agama. Jadi sebaiknya menurut saya, kalau memang kita belum tahu, itu sebaiknya kita tidak saling menyalahkan. Karena apalagi kalau ada yang menerangkan itu sebagai bagian dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin itu supaya kita tidak pecah kampung, pecah gegeran antar umat, masalah kayak gini aja ruwet nanti masalah umat. Lebih baik kita tahan, kita buat ukhuwah Islamiyah untuk bisa membangun umat Islam yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Beb atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi pemahaman bagi Ibu Eka yang ada di Medan. Semoga juga bisa memberi pemahaman bagi kita semua, sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, untuk tidak memperbesar untuk masalah khilafiyah. Baik, kita jeda dulu ke Senandung. Sebelum kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya, tetap stay tune di 87.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. 87,6 Suara Media Syiar Islam Ahlus Sunnah Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Kembali lagi di 87,6 Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Tanpa terasa, sahabat-sahabati Al Hidayah dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung acara. Untuk itu, satu pertanyaan sahabat Arul sampaikan kepada guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Assegaf, nanti ditutup dengan doa sekalian. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah boleh niat sholat mungfarid dalam sholat jamaah sejak awal sholat karena penyebab tertentu? Terus kemudian berdehem-dehem dalam sholat itu kan bisa membatalkan sholat. Itu semua dehem-dehem atau ada yang dimakfu? Terima kasih, Bib. Iya. Jadi niat munfarid itu sekarang kasusnya seperti apa dulu? Kalau misalnya dari awal dia melihat bahwa imamnya ini tidak sah sholatnya karena mungkin ada najis, maka dari awal dia tidak sholat jamaah, sholat munfarid. Tapi kalau di tengah jalan dia melihat bahwasanya imamnya ini batal karena ada najis di sarungnya atau di pakaiannya, di tengah jalan dia niat munfarid. Niat munfarid adalah niat yang dilakukan bagi seseorang untuk sholat sendirian atau dia berpisah. Dan itu kalau seumah di dalam sholat, ya sudah dalam hati aja, saya berpisah sholat jamaah, sudah dia sholatnya munfarid, artinya sholat sendiri. Jadi tidak ada ketentuan di awal, tengah, belakang, tidak ada ketentuan. Sepanjang dia mulai niat saat itu dia mau berpisah dari jamaahnya, ya sudah niat berpisah dari jamaahnya. Kemudian masalah berdehem. Berdehem itu yang pertama, bahwasanya dehem itu ada yang paling utama, kalau dia niatnya main-main, walaupun kayak apapun batal sholatnya. Tapi kalau dia dehemnya itu mengeluarkan tidak lebih dari satu huruf, artinya dia tidak berubah huruf, yang paling bagus adalah gitu, kan tidak ada hurufnya. Nah, yang sering kalau bentuk suatu huruf atau kho atau ro atau apa, nah ini yang membatalkan sholat. Tapi kalau dia niatnya main-main, walaupun tidak ada bentuk huruf, langsung batal sholatnya. Nah, jadi tidak boleh dalam sholat itu digunakan untuk main-main. Tapi kalau dia dalam bentuk apa namanya huruf, maka itu yang membatalkan sholatnya. Mungkin ini nanti bisa lebih jelasnya ditanyakan di halaqah fikih bersama Ustaz Umar, nanti akan diperinci oleh beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini. Insyaallah Allah berikan keberkahan hari-hari kita. Amin. Allah dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan nikmat-nikmat kita syukuri, dan kita pelihara amanat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin nabi al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Rabbi. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian on air dialog pagi halaqah kehidupan bersama guru kita Ustadz Abu Bakar Fahmi Asgaf, yang di kesempatan pagi hari ini tadi mengambil tema nasihat-nasihat sahabat Rasul. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita dengarkan tadi bisa menjadi tarbiyah, menjadi ibroh di kehidupan kita, sehingga bisa menjadi manfaat maslahah mubarakah fidini wa dunia wal akhirah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan sahabat Arul menemani sahabat-sahabati semuanya. Terima kasih atas gabungnya di via telepon, SMS, ataupun juga sahabat Arul juga minta maaf yang sebesar-besarnya bila banyak salah kata dan juga kekurangan SMS-nya, pertanyaan sahabat-sahabati yang belum bisa tersampaikan. Pokoknya lain waktu, lain kesempatan, lain hari bisa berjumpa kembali di Al-Hidayah yang kita cintai. Akhirnya dari kabin siar Griya Al-Hidayah lantai 3 Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 Solo Baru, sahabat Arul pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.